بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ختاما لهذا المجلس المبارك من أسباب المخارج من هذه المحن والفتن أيها المسلمون الاعتصام بالقرآن والعمل به وتعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن حبل الله طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فخذوا به وتمسكوا فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا أبدا. رواه ابن أبي شيبة عن أبي شريح رضي الله عنه. وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أنها إذا أخذت بالقرآن واستمسكت به لن تضل ولن تهلك. وجاء عند الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله زاد الحاكم وسنتي. ولا شك أن التمسك بالقرآن هو يلزمك أن تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسنة النبي شارحة للقرآن. القرآن من حكم به عدل ومن تفقه فيه ارتفع، كما قال الشافعي رحمه الله: من أخذ بالقرآن أغمى ومن تفقه أكم قيمته. فأنت أيها المسلم حين تأخذ بالقرآن ترتفع عند الله ثم عند الخلق. وأنتم كما قلت لكم في هذا المكان عندكم دار العلم والقرآن، أنتم على طريقة حميدة رفيعة كريمة، فلا تميلوا يمينا ولا شمالا، فخذوا بهذا الخير وحافظوا على هذا الدار دار العلم، فيه إن شاء الله عزكم ومجدكم ورفعة لمن أخذ به. من أعظم أسباب أيضا النجاة من الفتن اللجوء إلى الله والدعاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويأمر أمته أن يقول أحدهم في آخر صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. رواه البخاري ومسلم. فانظر إلى أهمية الاعتصام من الفتن والنجاة منها، فإن في واقع الفتن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا مع أصحابه فقال: استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتن الأهواء، فتن البدع، فتن القتل والقتال، فتن النساء، فتن الأموال، كل هذا تستجير بالله من فتنها. ربما أولادك يصيرون فتنة عليك، التقوى والاعتصام بالله والخوف منه من أسباب النجاة من الفتن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. الله ذو الفضل العظيم. فأنت إذا اتقيت الله جعل لك مخرجا وفرقانا تفرق بين الحق والباطل، تفرق بين السنة والبدعة، تفرق بين الهدى والضلال. اجعل لك نورا في قلبك من اسباب المخارج من الفتن. يقول الله ايضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه الرزق الحلال ويجعل له مخرجا من المحن والمآزم، سواء كان امنيا او عالما او حاكما او غير ذلك. هذا وعد من الله، اذا اتقينا الله فإنه يجعل لنا مخرجا من هذه البلايا. ومن أسباب المخارج من الفتن كثرة الطاعات، كثرة الطاعات من أول قراءة القرآن، من تسبيح، من تهليل، من ذكر، من تعلم للعلم الشرعي. العلم الشرعي عبادة، تعلمه عبادة. من صلاة نوافل بالليل، صلاة الضحى، الرواتب، الصدقات. الصدقات يا أمة الإسلام تعتبر من أعظم النجاة من الفتن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا رحمت الفقراء، إذا رحمت اليتامى، إذا رحمت الأرامل، إذا فعلت مشاريع خيرية كبناء المساجد ونحوها ودور العلم، لا شك أن الله يتولاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ناجروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. في رواية الترمذي بادروا بالأعمال الصالحة. نعم، بادرة المسارعة، المسارعة. لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، ما تدري الفتن تقطعك. فيحتاج منك إلى المبادرة والمسارعة. لا تقل سأتعلم بعد سنة، ممكن تموت، ممكن تأتيك مهن، تأتيك أمراض، تأتيك صوارف. تعلم من اليوم. لا تقول سأتصدق بعد أن أبني بيتا وأتزوج، ما يدري. بادر. فنحن في زمن الفتن والمقاطيع. الأعمال الصالحة حلم. وانظر لو تقرا في سير الصالحين كيف يجعل الله مخارج ويتولاهم. فابونا ابراهيم عليه السلام، ابراهيم يلقى في النار، فمن الذي نجا؟ قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. كاتله الأعداء وأوقعه في النار، فجعل الله مخرجا، النار لم تحرقه. سبحان الله، أليس هذا من أعظم المخارج؟ موسى عليه الصلاة والسلام يتبعه في حرب جنونه القدر حتى يصير إلى البحر، فينشق البحر بأثر. وإيش العثر أمام البحار؟ إيش تكون العثر أمام البحار يا أمة الإسلام؟ قال الله فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله فاضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ادنى ثم الاخر. هذا مر بأرض صارت البحار طرقا يابسة لموسى وقومه، فلما ان نجاهم الى شاطئ البحر فرعون الغبي دخل ولم يفكر، دخل في البحر فرد الله الماء، فكان موسى خائفا يريد ان يضرب البحر من اجل ان يقطع الطريق على محلات الامر لا يخبره، فقال الله له واترك البحر رهوا اي مفتوحا، نريد ان نتولى عقوبه فرعون، دعك دعنا مع فرعون. فاذا بالله عز وجل يطمس على بصيره فرعون فيدخل البحر ثم يامر الماء ان يرجع كما كان، فاغرق الله فرعون وجنده ونجى موسى وقومه بقدرته وفضله سبحانه. اذا ايها المؤمنون ثقوا بالله وتوكلوا عليه ولا تخوعكم اساطير بحريه امريكا او غيرها من اعداء الاسلام، والله لا يساوي عند الله ذبابه. تعلم الذبابه والمعومه هم ضعفاء امام الله، وانت قوي بالله، العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فتوكلوا على الله واعتمدوا عليه واقرؤوا تاريخكم في تاريخ ابائكم اهل الاسلام والقصص التي في القران، ففيها تقويه لايمانكم وعزائمكم. فمن اعظم ايضا اسباب الفرج الاعتماد على الله والتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه. فلا تغرن اموال المشركين او ما عندهم من الاسلحه، الله قادر ان يهلكها، ففي اخر الزمان ستذكر هذه القوات والاساطير والطيارات بغير طيار تنتهي. فما يبقى المسلمون يقاتلون المشركين الا بالسيوف، فان اخر المعارك ستكون في فلسطين مع اليهود، فيقول الحجر والشجر يا مسلم هذا ورائي يهودي تعال فاقتله. الله اكبر. حتى الحجر تنصرك يا مسلم، الشجره تنصرك يا مسلم. اذا لا تعجز ولا تخاف ولا تحزن، ثق بالله وتمسك بالقران، فباذن الله انتم الاعزاء والكرماء والرفعاء في الدنيا والاخره، فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. فيقول المسلمين في هذا البلاد وان كان بجواركم اهل كفر لا تبالوا، فالله حافظكم وناصركم، فاستعينوا بالله وتعلموا القران وتعلموا اللغه العربيه، لغه القران لغه محمد عليه الصلاه والسلام. فهذه من نصيحتي لاخواني سلمهم الله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان يعيذنا من كل مصيبه في الدنيا والاخره. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله، والله اعلم. Setelah beliau mengucapkan basmalah lalu bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan dua kalimat syahadah, lalu beliau mengatakan sebagai penutup dari majlis ini, saya ingin menyebutkan termasuk di antara sebab dan solusi untuk keluar dari berbagai macam fitnah yang menimpa umat adalah dengan berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, membacanya, mempelajarinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Quran hablullah." Sesungguhnya Al-Quran ini adalah murtadan dari Allah. salah satu ujungnya ada di tangan Allah dan ujung yang lainnya ada di tangan-tangan kalian. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengannya, karena sesungguhnya kalian tidak akan sesat dan tidak akan binasa selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan Al-Quran Al-Karim ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari hadis Abu Syuraih. Maka wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini agar hendaknya umat ini berpegang teguh dengan Al-Quran. Apabila mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan tersesat dan tidak akan binasa. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu abadan kitabullah." Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian, selama kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah. Dan ada tambahan dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim, kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu tidak diragukan, seorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran, tentu dia berpegang teguh pula dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, yang menerangkan makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim, siapa yang menjadikannya sebagai hukum, maka dia pasti akan berbuat dengan penuh keadilan. Dan siapa yang mempelajarinya, maka diangkat kedudukannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Man akhadha bil-Qur'an 'azhum." Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an Al-Karim, maka dia menjadi mulia dan agung. Dan barang siapa yang mendalami ilmu agama ini, maka dia akan dimuliakan. Maka engkau akan menjadi mulia di hadapan makhluk apabila engkau bersungguh-sungguh dengan berpegang kepada Al-Quran Al-Karim. Kalian di sini memiliki markas ilmu di mana kalian mempelajari Al-Quran Al-Karim. Sesungguhnya kalian berjalan di atas jalan yang terpuji. Maka janganlah kalian menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hendaknya kalian senantiasa menjaga markas yang mulia ini, yang penuh berkah ini. Sesungguhnya bagi siapa yang menjaga dan memeliharanya, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kedudukannya dan memuliakannya. Dan termasuk di antara sebab seseorang selamat dari fitnah adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak doa kepada Allah azza wa jalla. Di antara doa yang sering diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengucapkan di akhir salatnya, "Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Ya Allah, aku berlindung diri kepada-Mu dari siksaan neraka dan dari siksaan kubur, dari fitnah mati dan hidup, dan dari kejahatan fitnah ad-dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka perhatikanlah demikian pentingnya seseorang berlindung diri dari fitnah dan menyelamatkan diri dari fitnah. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau duduk bersama para sahabatnya, lalu kemudian beliau mengatakan, "Ista'inu billah minal fitan, ma zahara minha wa ma batan." Berlindung dirilah kalian dari fitnah, fitnah yang zahir dan fitnah yang batin, yang nampak dan yang tersembunyi. fitnah yang demikian banyak, fitnah hawa nafsu, fitnah pembunuhan, fitnah harta, fitnah wanita, demikian pula yang lainnya. Terkadang anak-anak dan keturunan yang kita miliki pun dapat menjadi fitnah. Maka bertakwa kepada Allah dan berpegang teguh dengan Al-Quran Al-Karim dan takut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua merupakan sebab-sebab keselamatan dari fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan pembeda pada diri kalian dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Pembeda itu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Apabila engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadamu kemudahan dan jalan keluar yang dengannya engkau mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, mana yang benar dan yang salah, antara hidayah dan kesesatan. Maka hatimu menjadi terang dengan cahaya sehingga engkau berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberi jalan keluar untuknya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya rezeki, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepadanya berupa rezeki yang halal dan mengeluarkan dia dari berbagai macam fitnah di saat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sebab-sebab yang menyelamatkan diri dari fitnah adalah dengan memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan yang saleh seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan menuntut ilmu syar'i. Sebab menuntut ilmu syar'i ini, mempelajarinya adalah merupakan bagian dari ibadah, bagian dari ibadah. Demikian pula memperbanyak salat-salat sunnah di malam hari, salatul lail, demikian pula salatul duha dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ini merupakan perkara yang besar sekali yang dapat menyebabkan seorang selamat dari fitnah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Demikian pula sikap kasih sayang, kasih sayanglah kalian terhadap makhluk yang ada di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kalian, yaitu dengan memperhatikan mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan seperti anak-anak yatim, demikian pula para janda, demikian pula mereka orang-orang yang miskin, para fuqara. Maka dengan adanya markaz ilmu ini di mana kita menuntut ilmu, maka tidak diragukan bahwa ini adalah merupakan cara di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada hamba-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira." Yabi'u dinahu bi'arzi minad dunya. Bersegeralah kalian untuk memperbanyak amalan sebelum munculnya fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seorang di pagi hari mukmin, namun di sore hari dia telah kafir. Atau di sore hari mukmin dan di pagi hari dia telah kafir. Dia rela menjual agamanya untuk mendapatkan bagian sedikit dari dunia ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis atau dalam lafaz riwayat Tirmizi, disebutkan dengan lafaz badiru bil a'mali salihah, bersegeralah kalian dengan beramal salih. Yang dimaksud al-mubadarah yaitu bersegera. Jangan kalian menunda-nunda waktu untuk beramal salih. Jangan kalian menunda amalan di hari ini, kalian tunda untuk keesokan harinya. Sebab engkau tidak mengetahui apa yang akan menimpamu. Mungkin engkau akan ditimpa fitnah. Maka jangan sekali-kali engkau menunda-nunda waktu ketika engkau telah memiliki kesempatan. Jangan kamu mengatakan, saya akan belajar tahun depan. Kamu tidak mengetahui apa yang akan menimpamu. Mungkin tahun depan kamu telah meninggal. Mungkin tahun depan telah datang kepadamu sesuatu yang menyebabkan kamu terhalangi untuk menuntut ilmu. Maka belajarlah dari sekarang. Jangan kamu mengatakan, pada saat ini saya tidak ingin bersedekah dulu, karena saya punya keperluan ini dan itu, saya ingin menikah. Lalu kemudian engkau menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Maka bersegeralah kalian untuk beramal saleh. Semangatlah untuk senantiasa memperbanyak amalan yang saleh. Perhatikanlah dalam sirah orang-orang yang saleh, kita akan banyak mendapatkan pelajaran. Ayah kita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pada saat beliau dilemparkan ke dalam api, siapakah yang menyelamatkan beliau? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan atas Ibrahim. Tatkala musuh-musuh Ibrahim, mereka melemparkan Nabi Allah Ibrahim ke dalam api. Lalu kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Bukankah ini merupakan sebab yang terbesar yang menyebabkan seorang keluar dari berbagai macam problem yang menimpanya? Demikian pula Musa alaihissalam. Siapa yang menyelamatkan beliau dalam kondisi beliau dan para sahabatnya dikejar oleh tentara Fir'aun, hingga kemudian mereka mendatangi lautan? Akan tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membelah lautan tersebut dengan tongkat Nabi Allah Musa alaihissalam. Padahal kalau kita melihat apa kelebihan tongkat yang dipukulkan ke lautan, namun itu semua dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Falamma tara al-jam'an, qala ashabu Musa inna lamudrakun, qala kalla. Inna ma ila rabbi sayahdi." Pada saat saling melihat antara dua kelompok, yaitu kelompoknya Nabi Allah Musa dengan pasukan Fir'aun, maka para sahabat Musa mengatakan, kami akan ditangkap oleh mereka, oleh pasukan Fir'aun. Mereka pasti akan mendapati kami. Namun Musa dengan tenangnya mengatakan, tidak sama sekali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersamaku. Maka dia pun memukulkan tongkatnya ke lautan. Maka terbelah lautan tersebut seperti jalan yang besar, menjadi jalan yang kering. Lalu mereka pun melewatinya. Maka pada saat mereka telah melewatinya dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, hingga mereka berada di seberang lautan tersebut. Lalu kemudian mereka pun diikuti oleh tentara Fir'aun. Mereka tidak menyangka bahwa air itu akan kembali seperti sedia kala dan menjadi lautan kembali. Pada saat Nabi Allah Musa alaihissalam memikirkan bagaimana cara membalikan lautan tersebut agar tertutup kembali sehingga mereka selamat dari kejaran Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jaminan tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepadanya, "Wadrukil bahra rahwa." Biarkanlah lautan itu dalam keadaan terbuka. lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada air untuk kembali seperti sedia kala, yang menyebabkan tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Maka selamatnya Nabi Allah Musa alaihissalam dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena mereka bertawakal kepada Allah. Oleh karena itu wahai kaum muslimin, hendaknya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan diri kalian kepada Allah, dan jangan disebabkan karena kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Amerika. Demikian pula kekuatan-kekuatan kafir menyebabkan kalian melemah. Menyebabkan kalian melemah. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mulia. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Dan kemuliaan itu hanya dimiliki oleh Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Maka bacalah sejarah orang-orang terdahulu dari kaum muslimin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan mereka dan mereka menggantungkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberi kecukupan kepadanya. Maka jangan kalian tertipu dengan demikian banyak jumlah kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang kafir, harta-harta yang mereka miliki. Sesungguhnya di akhir zaman nanti kekuatan itu akan hilang dan lenyap. Kekuatan persenjataan mereka akan hilang, dan di akhir zaman mereka kembali melakukan pertempuran dengan menggunakan pedang-pedang mereka. Sebagaimana kaum muslimin yang diberitakan di akhir zaman, mereka akan memerangi orang-orang kafir dengan pedang-pedang mereka, sehingga batu-batu, demikian pula pepohonan, semuanya akan membantu kaum muslimin. Dan mereka akan memberitakan kepada kaum muslimin apabila ada orang-orang kafir yang bersembunyi di balik mereka. Mereka akan mengatakan, inilah orang kafir ini, bunuhlah dia. Lihatlah bagaimana batu memberikan pertolongan kepada wahai kaum muslimin. Jika demikian keadaannya, jangan engkau merasa lemah. Berpegang teguhlah dengan Al-Quranul Karim. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang diagungkan dalam kehidupan dunia, demikian pula di akhirat. Wala tahinu wala tahzanu fa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Maka jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersedih. Sesungguhnya kalian orang-orang yang mulia. Apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya mengatakan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kalian. Maka hendaknya kalian mempelajari Al-Qur'anul Karim, dan pelajarilah bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an dan bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan inilah nasihatku yang aku sampaikan kepada saudara-saudaraku. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah, fitnah yang zahir dan fitnah yang batin. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari berbagai musibah yang dikhawatirkan akan menimpa diri-diri kita. Demikianlah yang beliau sampaikan dari muhadharah di siang hari ini, dan beliau insyaallah taala akan melanjutkannya setelah salat maghrib. Antara maghrib dan isya beliau akan melanjutkan muhadharah beliau, namun dengan pembahasan yang lain yang menerangkan tentang bagaimana cara mendidik anak-anak kita agar kemudian mereka menjadi anak-anak yang saleh. Dan sebagai pemberitahuan bahwa setelah asar pun ada nasihat dan muhadharah yang akan disampaikan oleh asisten beliau yang juga berasal dari markas beliau, Syekh Sayyid bin Al-Husain. Semoga apa yang disampaikan oleh Syekhuna Utsman hafizahullah taala, demikian pula asisten beliau, memberikan manfaat dan menambah keimanan kita, memberikan ilmu yang berbuah amalan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian, dan saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas para ikhwan yang berkenan hadir pada acara daurah di hari ini. Semoga perjalanan kita dari rumah kita sampai ke tempat ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memberikan kemudahan baginya untuk masuk ke dalam surganya. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.